Mas, kowe nang ndi? Aku ndeleki kowe, Mas. Ibarat seko kucing dikareti, ambiar adikku. SNP Indonesia lambaikan tangannya bareng-bareng. Yang kelingan mantan, nyanyi bareng boy yang bisa. Bayangan deh.